sungguh licik. Akal permainan licik, sangat licik. Berlari tak henti licik, yeah. Mata tak kenal lari, hati tak kenal bumi. Jiwa curiga sebab tak kenal diri, yeah. Sungguh licik. Akal permainan licik, sangat licik. Berlari tak henti licik, yeah. Mata tak kenal hari, hati tak kenal bumi. Jiwa curiga sebab tak kenal diri, yeah. Kau sungguh lincah, lebih sanggup duduk menipu. Jalan yang kau lalui itu berliku, mulut pecah. Jangan bersatu kalau suka lihat orang terjatuh. Hantu main satu-satu ni harap berhenti. Satu-satu kan pergi. Mana yang diperlukan, aman atau gangguan? Sekarang tolong fahamkan, takut tiada bantuan. Boleh buat gerakan, cuba lawan asutan. Salah diperbetulkan, sedar yang diperlukan. Lawan salah boleh, jangan pula salah tawan. Takut nanti salah lawan, jangan pernah berhenti. Hormat bukan sekali, banyak mula berhati, terutama yang dengki. Sekarang mula membenci, barang baik terhenti. Mana sifat berbudi, sungguh licik. Akal permainan licik, sangat licik. Berlari tak henti licik, yeah. Mata tak kenal lari, hati tak kenal bumi. Jiwa curiga sebab tak kenal diri, yeah. Sungguh licik. Akal permainan licik, sangat licik. Berlari tak henti licik, yeah. Mata tak kenal hari, hati tak kenal bumi. Jiwa curiga sebab tak kenal diri, yeah. Lihat semua, dunia penuh dusta. Hari demi hari dugaan datang menduga, atas duga rasa suka hilang tanpa diduga. Hati tenang terluka, bangkit dari menyerah. Ku bangkit dari menyerah. Cemas bimbang hati, hasrat hati, hati putus hilang rasa buta. Ketenangan hati, hati terus bimbang. Silam tertanam, dibelenggu terlalu dalam. Malam ku beradu berteman, kami pisau. Sungguh licik. Akal permainan licik, sangat licik. Berlari tak henti licik, yeah. Mata tak kenal lari, hati tak kenal bumi. Jiwa curiga sebab tak kenal diri, yeah. Sungguh licik. Akal permainan licik, sangat licik. Berlari tak henti licik, yeah. Mata tak kenal hari, hati tak kenal bumi. Jiwa curiga sebab tak kenal diri, yeah.